lama cinta kita cina cukup lama. Cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diri lembah derita. Kau lenyapkan harapan hidupku, kau lenyapkan, kau hancurkan seluruh hidupku, kau hancurkan. Ku harapkan doamu agar hatiku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Kan ku bawa luka hati ini, kan ku bawa.